cantik dirimu bagai bidadari. La la la, la la la, la la la, la la la, la la. Kuraku cukup kapannya, aku hanyalah you.